Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama taslima mazidah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Urwah ibn Zubair, salah seorang tokoh, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, yang ucapan dan perbuatannya dijadikan teladan oleh orang yang datang setelahnya. Urwah ibn Zubair, pernah beliau dengan dua saudaranya, yaitu Abdullah bin Zubair dan Mus'ab bin Zubair, ditemani oleh sahabat Abdullah bin Umar. Empat orang ini duduk di Hijr Ismail, di sisi Ka'bah. Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, tiga bersaudara, dan Abdullah bin Umar. Mereka mengatakan, tolong sebutkan cita-cita masing-masing dari kita. Karena orang kalau punya cita-cita, biasanya terdorong berusaha untuk mewujudkan cita-citanya. Coba perhatikan apa cita-cita Urwah bin Zubair. Adapun Abdullah bin Zubair, saudara beliau, memiliki cita-cita untuk menjadi khalifah, seorang pemimpin. Adapun saudaranya lagi, itu Mus'ab bin Zubair, dia bercita-cita menjadi gubernur untuk wilayah Irak. Kalau khalifah itu lebih umum lagi, kalau ini Mus'ab bin Zubair, dia bercita-cita menjadi gubernur Irak dan menikahi salah seorang wanita cantik yang ada waktu itu. Adapun Urwah bin Zubair, maka dia bercita-cita menjadi orang yang alim, yang orang menimba ilmu darinya. Sedangkan Abdullah bin Umar, beliau bercita-cita untuk mendapat ampunan dari Allah. Apa yang mereka cita-citakan dan apa yang mereka perbincangkan di sisi Ka'bah terwujud semuanya. Abdullah bin Zubair menjadi khalifah dan pusat pemerintahnya dalam Mekah. Musa bin Zubair menjadi seorang gubernur Irak dan menikahi seorang wanita cantik, anak seorang tokoh waktu itu. Adapun Urwah bin Zubair, dia juga mendapatkan cita-citanya menjadi orang yang alim, yang manusia menimba ilmu darinya. Adapun Ibnu Umar, beliau berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seorang ketika berbincang dengan temannya, dengan saudaranya, terkadang mengungkapkan, apa cita-cita kamu? Yang namanya cita-cita, asalkan baik, tidak menjadi soal. Karena ketika seorang memiliki cita-cita, dia akan terdorong, terpacu untuk mewujudkan apa yang menjadi, apa yang dia cita-citakan. Dari tiga anaknya Az-Zubair, ternyata Urwah bercita-cita menjadi orang yang berilmu, yang manusia menimba ilmu darinya. Tentu ini adalah harapan yang sangat mulia. Karena ilmu sebagai amal jariah, ilmu yang disampaikan lalu diamalkan sebagai amal jariah yang pahala terus mengalir, di mana ulama adalah milik umat. Adapun penguasa, terkadang lawan-lawan politiknya tidak mau tunduk kepadanya. Adapun seorang kalau dia menjadi gubernur satu wilayah, bisa jadi wilayah lain tidak mau tunduk. Anda hanya gubernur Irak, ya. Adapun gubernur Yaman misalnya, orang lain mungkin orang tidak mau tunduk kepada gubernur yang lain. Tapi yang namanya alim itu milik masyarakat. Semua orang dari kalangan tua, muda, laki, perempuan, kaya atau miskin, semuanya butuh pada orang alim. Cita-cita yang luar biasa. Sehingga kita pun berharap jika anak-anak kita memiliki cita-cita seperti Urwah bin Zubair, tidak terlalu bermuluk-muluk, tetapi manfaatnya terasa. Yaitu bercita-cita anak-anak kita menjadi orang-orang yang mendalam ilmunya, bermanfaat bagi diri mereka, bagi kita sebagai orang tua, dan bagi bangsa dan negaranya. Ilmu ini, orang yang menginginkan kemuliaan dunia, dia akan mendapatkannya. Ilmu ini, orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat, dia akan mendapatkannya. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada pujian dan sanjungan yang ada dalam Al-Quran kecuali itu adalah buah dari ilmu. Dan tidak ada celaan yang ada dalam Al-Quran kepada suatu kelompok atau ya orang tertentu kecuali buah dari kebodohan. Urwah bin Zubair tidak pelit dengan petuah-petuahnya. Karena orang yang alim, dia akan dermawan dengan ilmunya. Sebagaimana orang yang kuat, dia akan dermawan dengan kekuatannya. Demikian pula orang yang berharta, dia akan dermawan dengan hartanya. Orang yang alim tidak akan pelit dengan ilmunya. Terlebih untuk anak-anaknya dan orang yang dekat dengannya. Satu saat Urwah bin Zubair memberi pesan kepada anaknya, "Ya bunayya, la yahdiyanna ahadukum ila rabbih azza wa jalla ma yastahi ay yahdiyahu ila karimi." Wahai anakku, janganlah salah seorang kalian memberi hadiah kepada Allah dengan sesuatu yang kalau itu diberikan kepada teman dekatnya dia malu. Maksud di sini bukan berarti Allah butuh hadiah. Anda wahai anak, jangan melakukan sesuatu yang kalau kamu melakukan sesuatu tadi di hadapan orang saja Anda malu, maka bagaimana terhadap Allah? Anda jangan menyuguhkan satu amalan yang kurang sempurna, yang kalau kamu saja memberi hadiah kepada teman kamu sesuatu yang tidak sempurna, kamu malu. Seperti itu. Kalau seorang malu terhadap manusia, kenapa tidak malu terhadap Allah? Kalau kita malu terdengar dari kita ucapan yang jelek, kenapa kita tidak malu kalau terdengar dari kita ucapan tidak ya baik? Kenapa kita tidak malu kepada Allah jika terdengar dari kita ucapan yang tidak baik? Beliau juga mengatakan, "Idza ra'aytum khullata syarrin ra'i'ah min rajulin fahadhiruhu wa in kana 'inda nasi rajulu sidqin fa inna laha 'indahu akhwat Wa idza ra'aytum khullata khairin ra'ah min rajulin fala taqta'u an iyasikum wa in kana 'inda an-nasi rajulun su fa inna laha 'inda akhwat wa qala an-nasu bi asminatihim ashbah minhum bi abaihim wa ummahatihim. Kalau Anda melihat muncul dari seorang sifat yang tidak baik, ada di seorang bibit moral atau sikap tidak baik, hati-hati. Karena biasanya bibit yang tidak baik yang Anda baru ketahui itu nanti akan ada rentetannya. Awalnya seorang, ya, misalnya dusta. Nanti mungkin dia akan mengarah kepada dia mencuri, dia akan, ya, sabung ayam dan lain sebagainya. Karena yang namanya kejelekan akan menyeret kepada kejelekan yang lainnya. Kalau Anda melihat ada orang yang muncul darinya perangai yang tidak baik, hati-hati. Karena biasanya satu perangai ini, di sana ada lagi perangai lain yang tidak baik yang ada pada orang tersebut. Walaupun mungkin menurut penilaian orang-orang ini jujur, jangan kamu percaya dulu. Dan kalau Anda melihat pada diri seorang ada bibit kebaikan, harapkan. Ini anak misalnya tumbuh, tutur katanya baik, insya Allah dia orangnya juga nanti ya ringan tangan, suka membantu dengan tenaganya, suka bantu dengan hartanya, ya peduli terhadap lingkungan. Ini yang namanya kebaikan akan menyeret kepada kebaikan yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan, yang namanya orang itu lebih terpengaruh dengan zaman, situasi dan kondisi yang sedang tren waktu itu ketimbang terpengaruh dengan ya orang tuanya sendiri. Seperti itu. Terkadang orang tuanya, maaf saja, mungkin orang tuanya orang biasa, buruh, ya, penghasilannya biasa, tapi anaknya, ya, penampilannya seperti orang barat. Cukuran rambutnya, cara bicaranya, gaya jalannya, padahal orang tuanya tukang arit misalnya, kok enggak sinkron. Terkadang orang lebih terpengaruh dengan kondisi daripada terpengaruh dengan orang tuanya sendiri. Beliau juga punya nasihat, ruba kalimat udullin ihtamalatha ihtamaltuha aw rasatni izzan tawilan. Bisa jadi ucapan kehinaan yang aku sabari. Jadi ada orang menghina, ada orang yang menjelek-jelekan, enggak usah dibalas, sabar. Justru dengan kesabaran ini akan mendatangkan kemuliaan yang panjang. Tapi Anda kalau dijelek-jelekan oleh orang, ini bukan terkait agama, terkait dengan apa? Masalah pribadi Anda. Kemudian Anda membalas, itu ibarat ada api dilempar kayu apa namanya kering. Ada api dilempar kertas, semakin apa? Membakar. Tapi ketika ada api kemudian dibiarkan, redup api tersebut. Ketika Anda disakiti dalam perkara dunia Anda, tidak perlu Anda membalas. Permasalahan dunia, justru Anda akan mendapatkan pembelaan. Bukan Anda itu tidak mampu membalas, namun tidak ada gunanya. Ibnu Jauzi rahimahullah pernah beliau mengamati anjing buruan, anjing terlatih. Ini kalau melewati kampung, itu anjing-anjing kampung menggonggong. Tapi anjing terlatih ini gak mau menoleh. Kenapa? Gak levelnya. Kenapa? Anjing terlatih mau melayani apa? Anjing-anjing kampung yang liar. Artinya Anda ketika disakiti oleh orang dengan ucapan atau perbuatan dalam perkara dunia, tidak perlulah membalas. Ada kata membalas sesuai dengan yang dia menyakiti kamu dengannya, boleh-boleh saja. Namun tidak membalas lebih baik. Orang yang pengalaman di lapangan seperti Ibnu Zubair merasakan betul. Demikian pula Imam Syafi'i dan yang lainnya dari para ulama merasakan betul buah dari kesabaran ketika disakiti oleh orang tidak membalas, ternyata Allah akan balik membalikkan hati manusia, ya, bahwa orang akan memuji orang yang bersabar dan orang akan yang membenci orang yang menyakiti, ya, orang yang baik. Kemudian beliau juga mengatakan, ma haddatsu ahadan bi syai'in min al-ilmi qattu la yabluhu 'aqluhu illa kana dhalalah 'alaihi. Tidaklah aku menyampaikan suatu ilmu yang akal orang itu tidak bisa memahaminya kecuali akan menjadi sebab orang tadi itu sesat atau salah faham. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebisa mungkin seorang menyampaikan ilmu dengan bahasa yang mudah diserap. Sebisa mungkin ilmu tersampaikan di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan mereka faham, sehingga tidak terjadi salah faham atau gagal faham. Sebagaimana ucapan sebagian sahabat, tidaklah Anda mengajak bicara satu kaum dengan ucapan yang kaum tersebut tidak faham, kecuali akan timbul kekacauan dari ucapan tersebut. Ada yang salah faham, ada yang ini dan ini. Sementara ucapan yang jelas saja terkadang dipelintir oleh orang. Ucapan yang gamblang saja mungkin orang, ya, memahaminya lambat, apalagi ucapan yang tidak jelas. Ucapan yang ringkas, mudah difahami lebih baik daripada banyak namun tidak difahami. Urwah bin Zubair rahimahullah meninggal pada tahun 94 Hijriah dalam keadaan beliau dimuliakan oleh manusia dan semoga Allah SWT mengampuninya. Berapa banyak jasa yang telah beliau berikan untuk umat ini. Kita sebagai generasi yang datang setelahnya, kita berharap untuk bisa digabungkan dengan mereka, para pendahulu kita yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira, al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang akan digabungkan bersama yang dia cintai. Bila kita mencintai Rasulullah, insyaallah kita akan digabungkan di sorga bersama Rasulullah. Meskipun tentunya derajat dan kedudukan kita tidak akan mungkin sampai setinggi Rasulullah, namun setidaknya ketika seorang hamba didekatkan kedudukannya di sorga dekat dengan Rasulullah, dengan para sahabat, dengan orang-orang salih, ini sebuah kebahagiaan. Dan tentunya dengan kita mengikuti petuah-petuah mereka, berjalan di atas jalan mereka, semoga harapan dan cita-cita kita ini menjadi kenyataan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.